إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد pasal berikutnya. Zaki belum baca ya? Ya, tafadhal Zaki. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا وأما إيمانا مجملا terus sini ada amal ha yang benar iman ada tambahan amal ha oh gitu ya, terus وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل فآمن به إيمانا مفصلا ولم يبلغه بعد ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به لكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وما من لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلف به معرفته ولا الإيمان المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك فمن علم بما جاءت به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى والجنة درجات حسبك بارك الله فيك شيخ di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyatakan pasal berikutnya wa minan nas man yu'minu birrusul imanan mujmalan di antara manusia ada orang yang beriman kepada rasul dengan iman yang global. Yang global saja. Wa ammal imanu al-mufassalu fayakunu qad ablaghahu katsirun mimma ja'at bihi ar-rusulu. Adapun iman kepada rasul yang mufassal, yang terperinci, maka itu untuk orang yang sudah sampai kepadanya banyak hal, banyak keterangan yang datang kepada dia, yang dia dapatkan. Tapi saya akan bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan mengenai hal ini. Kata Syekh, al-iman birrusul yatafawat. Iman kepada rasul itu bertingkat-tingkat. Ada imanul awam, ada imannya orang awam. Imannya orang awam yakhtalifu an imanil ulama, berbeda dengan imannya para ulama. Maka para ulama ya'lamun tafasila, para ulama mengetahui perincian iman kepada rasul. Wa ya'lamuna ma la ya'lamuhu al-juhalu, para ulama mengetahui apa yang tidak diketahui orang-orang yang jahil. Ya, fa yajibu 'anil 'alim aktsar mimma yajibu 'alal jahil, maka wajib bagi orang alim dalam hal keimanan kepada rasul itu dia harus lebih banyak keimanannya. Ya, kewajiban yang diwajibkan kepadanya dalam hal keimanan pada rasul itu lebih banyak daripada orang jahil. Li'anna al-'alim ya'lamu at-tafsir, karena orang alim itu tahu tafsir, perincian iman kepada rasul. Wa amal jahil wal ami fa innahu indahu ilmun mujmalun. Orang awam, orang bodoh, orang jahil, dia hanya punya ilmu yang global terkait keimanan kepada Rasul. Fa yu'minu bi qadri ilmihi, kata Syekh. Orang awam itu mengimani Rasul sesuai dengan kadar keilmuan dia aja. Wa amal alim faqad ta'allama wa 'arafa katsiran mimma ja'at bihi rusul. Maka yang namanya orang alim, maka dia lebih mengetahui, dia mengetahui, belajar lebih banyak daripada orang awam tentang ilmu keterangan yang datang daripada Rasul. Bahwa ausa'u da'iratan wa imanan minal ami. Maka yang namanya orang alim itu ilmunya lebih luas daripada orang awam. Ya. Konsekuensinya apa kalau begitu? Orang alim harus lebih mengamalkan konsekuensi keimanan kepada para rasul. Paham gak sih? Keimanan kepada para rasul. Takutnya dia. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Di kalangan hamba-hamba Allah, yang paling takut ialah, yang takut pada Allah adalah ulama. Fakhasyituhum, ya, fakhasyiatuhum akthar min khasyatil juhal. Maka khasyah, sikap khasyah yang ada pada orang alim, itu harus lebih banyak sifat khasyahnya daripada orang-orang jahil. Ya. Wa in kana al-juhal al-mu'minin billah wa indahu khasyah lillah lakinha aqallu min khasyatil ulama. Walaupun orang jahil juga beriman pada Allah, namun tingkatan imannya itu tentu lebih sedikit, tingkatan khasyahnya tentu lebih sedikit. Paham enggak sini? Jadi semakin alim dia harus lebih mengamalkan konsekuensi cinta kepada Rasul, konsekuensi takut kepada Rasul, konsekuensi iman kepada Rasul. Harusnya di momen-momen kayak begini, ya, momen-momen kayak begini Rasul dihinakan, para alim ulama yang mereka lebih marah, dan sikap marah mereka tentunya dengan dikondisikan syariat Islam. Jangan disamakan marahnya ulama dengan marahnya kalangan awam. Paham gak sini? Konsekuensi cinta iman kepada Rasul sesuai dengan lafaz syahadat yang diucapkan. Apa syahadatnya? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa maknanya? Diusul salah sah. Hah? Apa maknanya? Masih ingat gak? Tasdiquhu fima akhbar. Apa lagi? Wa imtisaluhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan dari setiap apa yang Nabi Rasul kabarkan, melaksanakan dari setiap yang Rasul perintahkan, menjauhi dari setiap yang Rasul larang dan cegah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Itu konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Maka orang yang berilmu, dia harus menerapkan hal ini. Dia harus menerapkan hal ini. Orang awam gak tahu, dia kasih tahu orang awam. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, "Fa yu'minu bima balaghahu anir rusul." Maka mereka ini orang-orang yang mengimani keimanan secara terperinci, mereka mengimani semua yang sampai kepada mereka keterangan dari Rasul. "Wa ma lam yablughu lam ya'rifhu." Ya. Dan dia tidak mengetahui setiap apa yang belum sampai kepadanya. Wa ma balaghahu la amana bih. Nah, kalau dia mengetahui apa yang belum sampai kepadanya, maka dia akan mengimaninya. Walakin amana bima ja'at bihi rusulu imanan mujmalan. Perhatikan nih mengenai ya orang awam ini. Namun dia mengimaninya itu ya, mengimani keterangan yang dibawa oleh para rasul dengan keimanan secara global saja. Fahada idza amila bima alima anna Allah amarahu bihi ma'a imanihi wa taqwahu. Ya. Fahada, perhatikan di sini. Yang demikian ini apabila dia mengamalkan apa yang dia ketahui, ya, anna Allah amarahu bihi ma'a imanihi wa taqwahu. Apabila dia mengerjakan apa yang diketahui bahwa Allah memerintahkan untuk melaksanakannya, disertai dengan keimanan dan ketakwaan dia. Ya. Fahuwa min awliya'illahi ta'ala. Maka kalau begitu, kalau dia sudah mengamalkan apa yang diketahui, disertai dengan keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah, dia tahu ini Allah perintahkan, maka dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Lahu min walayatillah bihasabi imani wa taqwah. Maka dia pun, perhatikan di sini, ya, dia pun termasuk dari antara wali-wali Allah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan dia. Karena yang namanya wali itu bertingkat-tingkat sesuai dengan iman dan takwa dia. Tabarakallahu fikum. Ya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, keimanan seorang bertingkat-tingkat, ketakwaan seorang bertingkat-tingkat, itu pula yang menunjukkan kewalian seorang bertingkat-tingkat. Siapa yang paling utama wali yang sudah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah? Para rasul. Di antara para rasul pun ada imannya yang bertingkat-tingkat, takwanya. Yang paling utama ulul azm. Siapa di antara ulul azm yang paling utama? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa selain para rasul wali yang paling utama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang lainnya, kalangan muhajirin, ansar, kalangan tabi'in, tabi'in, para imam-imam madhab, imam-imam kita. Itu berbeda tingkat kewaliannya dengan orang-orang yang ada di antara kita hari ini. Berbeda. Ya. Wa ma lam takum alaihim hujjatu ala fa inna Allah ta'ala lam yukallifhu ma'rifatahu wal iman al-mufassal bihi fala yu'adzibuhu ala tarkihi. Perhatikan kata beliau di sini berikutnya. Ya. Mana? Wa ma lam takum alaihi al-hujjatu bih. Untuk hal-hal yang belum tegak hujjah bagi dia, ya, belum tegak hujjah bagi dia mengenai hal ini. Ya, fa inna Allah ta'ala lam yukallifhu. Maka Allah tidak membebankan kepada dia. Ya. Ma'rifatahu agar dia ketahui. Wal iman wal mufassal bihi fala yu'adzibuhu ala tarkihi. Ya. Sehingga Allah tidak mengadabnya karena dia meninggalkannya. Ya. Lakin yafutuhu min kamali walayatillahi bihasabi mafatahu min dhalika. Namun dia terluput dari mendapatkan kesempurnaan kewalian dia sesuai dengan kadar, ya, perincian yang terluput dari dia. Yang terluput dari dia. Tabarakallahu fikum. Sudah bisa dipahami sini? Ya. Faman 'alima bima jaa bihi ar-rusulu, maka barang siapa yang mengetahui keterangan yang dibawa oleh para rasul, wa amana bih, dan mengimaninya imanan mufassalan, dengan keimanan yang global, yang terperinci, wa amina bih, dan dia pun mengamalkannya, fahuwa akmalu imanan wa walayatan lillah, maka dia adalah wali yang paling sempurna dan wali yang, ya, wa akmalu imanan, wali yang paling sempurna imannya, ya, wa walayatan lillah. Ya, barakallahu fik. Ya, wali yang paling sempurna. Paling sempurna iman, yang paling sempurna kewaliannya kepada Allah. Mimman lam ya'lam, daripada orang yang belum mengetahui, dzalika mufassalan, hal tersebut, keterangan apa yang dibawa oleh Rasul dan mengimaninya secara terperinci, walam ya'mal bih, dan tidak pun mengamalkannya. Wakilahuma waliyun lillahi ta'ala. Namun keduanya tetap disebut waliullah. Yang pertama belum tahu keterangan ada amalan-amalan, dia pun gak ngamalin. karena dia hanya mengetahui secara global. Ya. Ya, karena mereka sama-sama beriman pada Allah. Kenapa disebut keduanya waliullah? Karena keduanya sama-sama beriman pada Allah, keduanya bertakwa. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan. Namun berbeda-beda dalam tingkat iman dan ketakwaannya. Ya, berbeda-beda dalam derajatnya di sisi Allah. Nah, paham sini? Tapi barakallahu fik. Ini banyak ayat ini sepertinya. Ya. Saya aja yang baca ini, banyak ayat Quran. Ya, Suyudi dulu baca, nanti Suyudi lagi. Ayat wal jannatu. Mutafadilatun. Taib. Wa taqwa. Nah. Kemudian wal jannah darajat, yang namanya surga itu tingkatannya pun berbeda-beda derajatnya. Mutafadilatun tafadulan aziman. Ya, berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Wa auliyaullah almu'minun almuttaqun fi tilka darajat. Para waliullah yang beriman dan bertakwa berada di derajat tersebut. Ya, biasa bi imanihim wa taqwahum, tentu sesuai dengan kadar keimanan, ya, dan ketakwaan mereka. Sebagaimana tadi, surganya para nabi rasul berbeda dengan surganya para sahabat. Surganya para sahabat berbeda dengan surganya selain sahabat. Nah, Allah berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fima ma tasha'u fima ma nasha'u liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslawnaha madhmuman madhura. Ya. Perhatikan di sini, barang siapa yang menghendaki kehidupan ajilah, kehidupan dunia saat ini, ajjalna lah, maka kami segerakan dunia ini baginya, ma nasha'u fa ajalna lahu fiha ma nasya'u, apa yang kami kehendaki, ya, bagi yang kami kehendaki, liman nurid, bagi yang kami inginkan, summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami sediakan bagi dia jahannam, madmumat yaslaha, dia akan memasukinya, madmuman, dalam keadaan dia tercela, madhura, terusir. Wa man arada al-akhirah, namun siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia pun berusaha ke arah akhirat dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah yang usahanya mashkura, diapresiasi, dibalas. Kullan nubidduha ulai wa haulai min atai rabbik. Nah, kepada masing-masing dari golongan itu, baik ia golongan yang ini maupun golongan yang itu, maksudnya haulai man yuridul dunya wa haulai man yuridul akhirah, min atai rabbik, kami memberikan bantuan dari kemurahan Rabbmu. Wa kana ata'u rabbika mahdura. Ya, dan kemurahan Rabbmu, pemberian Rabbmu itu tidak dapat dihalangi. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan lihatlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Walil akhirati akbaru darajatin wa akbaru, ya. Walil akhirati darud akbaru darajati wa akbaru tafsila. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Tabarakallahu fikum. Ya. Perhatikan kalimat-kalimat Syekh sebelumnya, tilka darajat, ya, wa auliyaullah al-mu'minun al-muttaqun fi tilkal darajat bihisabi imanihim wa taqwahum, sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka, derajat-derajat yang diperoleh oleh para wali di surga. Ya. Maka surga itu derajat-derajat. Setiap derajat, masing-masing derajat di ada orangnya yang berhak tempat di situ. Ya. Maka penduduk surga tidak satu manzilah. Ya. Sebagaimana neraka juga berbeda-beda derajatnya. Ada neraka jahim, ada neraka jahannam, ada neraka sakor. Ya. Maka mereka darokat. Kalau surga darojat. Kalau derajat atas darokat bawah. Ya. Ya. Ba'duha tahta ba'd. Di bawahnya sebagiannya di bawah sebagian yang lain. Nah, yang paling bawah munafik. Wal munafiqun fid darkil asfali minan nar. Ya. Walan tajida lahum nasira. Tabarakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi Suyuti, fabayyana. Ya muddu. Min birrin, min bukan birrin ya, barrin. Amr kitabnya mana? Terus? Aksaru mimma yatafadhalu an-nasu fid dunya wa anna darajatiha akbaru min darajati dunya wa qad bayyana tafadhula anbiya'ihi alaihi as-salam kata fa'uli sa'ili ibadihi al-mu'minina fa qala Allahu ta'ala tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa qala ta'ala wa laqad faddalna ba'dhal nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير Ahabbu itu ma'tuf ke khairun. Khairun itu isim tafdil akhyar. Khairun wa ahabbu. Ya. Dia ma'tuf kepada khobar. Kenapa jadi mansub? Ahabba. Ya, ulang. Wa fi kullin tanwin iwat anil isim. Wa fi kullin itu pada setiap masing-masing. Wa fi kulli mu'minin kawiyin wa mu'minin do'ifin gitu. Ah, paham? Ah, terus, khairun. Wala ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu. Jangan fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza li kadza wa kadza Walakin kun qadallahu wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftahu amalan syaitani. Hasbuk. Dari mana Suhaidi tadi bacanya? Pabayyana. Baik, perhatikan. Fabayyana Allahu annahu yamuddu man yuridu dunya. Maka Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yamuddu memberikan ya, bantuan, kemurahan kepada siapa saja yang menginginkan dunia. Wa man yuridul akhirah min ata'ihi. Dan siapa saja yang menginginkan akhirat dari kemurahan Allah, Allah akan berikan mereka semua. Ya. Allah akan berikan. Kemudian wa anna ata'ahu ma kana mahduran min barrin wa fajirin. Dan kemurahan Allah tidaklah ya, ma kana mahduran tidaklah terhalang untuk orang yang berbakti, berbuat kebajikan dan berbuat durjana. Ya. Jadi kebaikan kemurahan Allah tidaklah terhalang ya, untuk diberikan kepada orang yang bar, yang berbuat kebaikan maupun yang berbuat durjana. Ya, Allah memberikan kepada mukmin kafir di dunia ini rezeki dari Allah. Ya, orang-orang kafir Allah beri kasih makan, kasih minum. Ya. Allah berikan mereka pakaian. Allah berikan mereka kekayaan yang berlimpah. Kata Nabi SAW, innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang Allah benci. Walakin la yu'ti hadhad din illa liman yuhibbu. Namun Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan pada agama bagi seseorang, ya, maka Allah akan pahamkan dia untuk agama. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan pahamkan dia pada urusan agama. Acuannya itu. Ya, barakallahu fik. Ya. Kemudian, summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Walil akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Ya, keutamaannya. Tabarakallahu bikum. Nah, di antara derajat di akhirat, satu derajat ke derajat berikutnya, itu jaraknya antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma baina kullu darajataini kama kama baina samai wal ard. Nah itu. Ya. Jarak satu derajat ke derajat berikutnya itu jaraknya seperti bumi dan langit. Subhanallah. Ya. Kemudian kemudian kata Syekh, wa anna darajatiha akbar min darajati dunya. Qad bayyana tafadula anbiya'ihi katafaduli sa'iril ibadihi al-mu'minin. Maka Allah telah menjelaskan bahwa ahlul akhirah ya tafadula anbiya'ihi, perbedaan keutamaan para nabi itu seperti perbedaan ya, hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian derajat keutamaan para nabi seperti halnya perbedaan derajat hamba-hambanya yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, ya, mana lagi tadi? Allah Ta'ala berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallam Allah wa rafa'a ba'dahum ala darajat wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang ya berkata-kata langsung kepada Allah. Minhum man kallam Allah, yang Allah mengajak bicara kepadanya. Ya, Allah mengangkat sebagian derajat mereka bersekian derajat, dan Allah menguatkan Isa bin Maryam dengan bayyinat, yaitu berapa mukjizat. Wa iyadanahu bi ruhil kudus, dan kami perkuat dia dengan Ruh al-Qudus. Tabarakalabik. Ruh al-Qudus itu Jibril, itu rohnya al-Qudus. Itulah Ruh al-Qudus itu Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad faddalna an ba'da nabiyyin ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan ya Zabur kepada Daud. Kami berikan Nabi Daud Zabur. Nah, barakallahu fikum, itu kitab Zabur. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian wafi sahih muslimin, dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, al-mu'minul quwi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Wa fi kullin khairun, namun masing-masing pada keduanya terdapat kebaikan. Ya, terdapat kebaikan. Ya, dari sini aja kita sudah dapat faedah. Al-mu'min al-khawi khairun wa ahabu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Dari sini dapat faedah. Faedahnya apa? Menunjukkan tafadul dalam hadis ini, mu'min yang khawi itu tentu lebih dicintai, lebih disukai. Dia lebih baik dibanding dengan mu'min yang da'if. Maka ini menunjukkan bahwasanya mu'min itu yatafawatun fi imanihim. Mereka pun bertingkat-tingkat dalam iman mereka. Ya. Kowi iman itu lebih baik daripada iman yang lemah. Walaupun masing-masing ada kebaikan. Ya. Ada kebaikan. Ya, misalkan mukmin yang dhaif ya lebih baik daripada kafir, daripada munafik. Angga sini. Kalau mukmin yang kowi kebaikannya di atas mukmin yang dhaif. Ya. Ihris salama yanfa'uk. Bersemangatlah atas hal-hal yang memberikan manfaat untukmu, atas hal yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Ya. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolonglah pada Allah, jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu hal menimpamu, fala taqul, janganlah kau ucapkan lau anni fa'altu kadza, fa'u anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya saya ya melakukan ini itu, niscaya akan begini begitu. Lakin kul, namun ucapkanlah kul qadarallahu wa masyaa. Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. Ya. Wa inna lau, karena kalimat lau seandainya itu taftahu amal syaitan. Membuka amal setan. Membuka amal setan. Baik, barakallahu fikum. Terus dibaca. Berikutnya. Coba. Yang dibaca lagi tadi. Rapi. Rapi. فَأَصْبَحَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Pasal berikutnya. Berikutnya kata Ibnu Taimiyah, Mufis Sahihain di dalam dua kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan Amr ibn al-As, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhtaha falahu ajrun." Apabila hakim beristihad, lalu istihadnya benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau keliru dia istihad, maka dia dapat satu pahala. Ya, dia dapat satu pahala saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya hakim itu pun bertingkat-tingkat. Paham gak sih? Ada yang benar, ada yang keliru. Hakim di sini maksudnya adalah ulama. Bukan hakim pengadilan. Undang-undang ya, Belanda, bukan. Di sini maksudnya adalah ulama. Ya tafadulun, mereka pun bertingkat-tingkat. Nah, ini hakim-hakim syar'i. Ya, di antara mereka ada yang keputusannya benar setelah beristihad dapat dua pahala. Keliru dapat satu pahala. Pahala istihadnya. Ya. Ada yang beristihad benar dapat pahala dua, ada yang beristihad keliru dapat pahala satu. Ada yang beristihad benar tetap salah, dosa. Ada yang beristihad salah tambah dosa lagi. Siapa itu yang dua ini? Yang enggak berhak beristihad. Paham enggak? Ada yang benar beristihad benar tetap dosa. Ada yang beristihad salah dosanya tambah lagi. Yang bukan mustahil dia beristihad. Ya. Barakallahu fiik. Paham sini? Wa qala ta'ala la yastawi minkum anfaq man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan berperang sebelum Fathul Mekah. Enggak sama orang berinfak dan berjihad. Ya, beda. Ulaika adamu darajatum. Ulaika adamu darajatam min ya minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah yang pahalanya derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Mekah. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan Allah menjanjikan semuanya masing-masing balasan yang baik. Nah, ini juga lihat, perhatikan bertingkat-tingkat pula. Ya, bertingkat-tingkat. Sahabat Muhajirin lebih utama daripada sahabat Ansor. Sahabat Ansor lebih utama daripada sahabat yang masuk Islam pada Fathul Mekah. Paham sini? Ya, orang yang hadir di Perang Badar itu lebih utama daripada yang enggak hadir di Perang Badar. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau sahabat aja bertingkat-tingkat, maka kaum mukminin juga bertingkat-tingkat. Itu konsekuensinya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujtahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk-duduk tidak ikut perang tanpa memiliki udzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ya. Faddalallahu al-mujtahidina mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Maka Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya daripada orang yang duduk-duduk enggak ikut perang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing semua Allah janjikan husna. Ala kebajikan. Wa faddalallahu al-mujahidina wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan pahala yang baik bagi orang yang berjihad di atas dibandingkan dengan orang-orang yang duduk saja. Ya. Darajatim minhu wa maghfiratahu wa mahu wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yaitu beberapa derajat daripadanya beserta ampunan rahmat. Semoga Allah badan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Ta'ala berfirman, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Apakah kalian menjadikan siqayah? Ya. Apakah kalian aja'altum siqayatal haji? Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang sedang haji? Ya, wa imaratal masjidil haram, dan seorang yang mengurus masjidil haram. Ya. Kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah sama dengan orang yang kamu dengan orang yang beriman kepada Allah dan di hari akhir? Ya. Wa jahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. La yastawi indallah. Mereka enggak sama. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini banyak nas-nas yang semisal ini. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Begitu. Banyak. Alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Itu yang beriman, berhijrah, berjihad. Ya. Baik. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu waridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya. Rabb mereka menggembirakan mereka dengan rahmat, keridhaan dan jannah, serta mereka mendapatkan kesenangan yang kekal di dalamnya, mereka kekal di dalam selamanya, dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya. Wa qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'imah yahdharu al-akhirah wa yarju rahmah wa yarju rahmatan bi rabb rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dan di sini syahidnya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Nah, ini lihat Allah hendak menunjukkan, lihat tingkatan perbedaan antar masing-masing derajat di sini. Baik, barakallahu fikum. Ya, pasal berikutnya ya. Ya. Pasal berikutnya wa idza kana al-'abdu, itu. Kita cukup dulu. Subhanallah.